Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan bersama membaca apa yang tersisa dari risalah Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, pada pembahasan Tajhizul Mayyit. Dan insyaallah ta'ala kita akan menjawab beberapa as'ilah bi'idnillahi azza wa jalla. Kita sampai kepada poin yang ke-8 dari masail yang disebutkan oleh Samahatu Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Baz rahmatullah alaih. Beliau mengatakan, saminan sifatu dafnil mayyit, sifat tata cara dafnil mayyit, menguburkan jenazah. Baik. Al-masru'u ta'miqul qabri ila wasatir rajul. Yang disyariatkan adalah memperdalam kubur, memperdalam liang, ila wasatir rajul, sampai pertengahan rajul. Baik. Jadi seorang menggali sampai separuhnya, sampai dada demikian. Baik. Tidak ada aturan khusus seberapa dalam. Ya, kalau kita lihat di tempat kita lebih dari itu ya. Nah, kalau kita melihat di pemakaman Baqi ya, kita saksikan ada yang hanya menggali sampai apa namanya separuh dada saja atau kurang dari itu. Nah, ada yang lebih dalam. Ala kulli hal, tidak ada aturan yang harus harus separuh rajul. Nah, karena yang menjadi maksud adalah bagaimana agar jenazah itu ya tidak tercium baunya ketika dia sudah menjadi tanah atau membusuk, sehingga tidak mengganggu kaum muslimin. Baik. Yang kedua juga agar jenazah itu tidak ya terlempar karena banjir atau digali oleh hewan-hewan buas, ya, anjing dan yang semisalnya. Wabillahi taufiq. Dan tentu juga melihat kondisi apa namanya tanah di sebuah tempat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, kalau yang kita saksikan di negeri kita, ya, menggali bahkan ya seukuran penggali itu sampai kepala atau mungkin ala kulli hal, maksudnya adalah itu, bagaimana agar jenazah ini tidak keluar karena banjir dan yang semisalnya. Ini masalah yang pertama, al-masru' ta'miqul qabri ila wasatir rajul wa an yakuna fihi lahdun min jihatil qiblah. Dan ya, setelah menggali kubur dibuat lahad. Lahad yaitu rongga ya yang menyerong di arah kiblat. Ya. Jadi kalau melihat dari atas enggak kelihatan apa namanya jenazahnya. Karena begitu sudah kita buat lubang di arah kiblat, kita buat apa? Ya rongga ke dalam. Naam. Hadza huwa al-masyru'. Ini yang disyariatkan. Kecuali jika kondisi tanah tidak memungkinkan. Ya, jika kondisi tanah tidak memungkinkan, mudah gugur, tanah berpasir, yang kalau dibuat rongga kemudian apa namanya jenazah atau tanah itu akan gugur, ya, maka dibuat yang disebut dengan asyak. Asyak yakni membuat celah di mana, di tengah. Nah, jadi ketika sudah terbuat rongga ke bawah, kemudian di bawah dibuat lagi apa namanya rongga. Nah, tetapi yang afdol Dan ketika kondisi tanah memungkinkan adalah dengan apa namanya membuat lahat di arah kiblah, min jihatil kiblah, ya, min jihatil kiblah. Ya, kalau kita di negara kita ya berarti di sebelah apa barat. Ya. Rongga itu di sebelah apa sebelah barat. Ya. Karena kiblatnya ke arah barat. Wabillahi taufiq. Ikhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan mana? Al-lahad. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi mengatakan al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Al-lahdu lana, lahat itu untuk kita, wasyaqqu li ghairina, dan asyaq untuk selain kita. Nah, wallahu a'lam. Sehingga ketika memungkinkan ya dibuat lahat. Kemudian berkata muallif rahimahullah, wa an yudha'al mayyit fil lahdi ala jambihi al-ayman. Baik. Kemudian mayyit diletakkan ya pada sisi sebelah kanannya. Sisi sebelah kanannya. Kalau di tempat kita berarti mujurnya mujur apa? Ngalor kan demikian, mujur ngalor. Karena dengan seperti itu dia akan ditidurkan, diletakkan pada sisi sebelah kanan dalam keadaan menghadap ke arah apa? Kiblah. Dalam keadaan menghadap ke arah kiblah. Lau masalan, kalau seandainya misalnya terbalik, ya mungkin karena ya tidak tahu atau mungkin karena tergesa-gesa, ya, mujurnya mujur ngidul, ya, tapi dia sudah menghadap ke arah apa? Kiblah, dihadapkan ke arah kiblah. Otomatis dia tidurnya bukan pada sisi sebelah apa? Kanan, tapi tidur di atas sisi sebelah apa? Kiri, kan demikian ya? Ya. Sudah dimakamkan, sudah dikubur, sudah selesai. Kemudian baru teringat loh ini tadi mujurnya mujur gitu. Apakah perlu untuk di apa namanya bongkar kembali, diganti posisinya? Baik. Al-jawab tidak. Nah, tidak perlu untuk dia apa? Dibongkar kembali. Nah. Makanya di sini perlu untuk apa namanya seorang mengerti sunnah. Mahwal afdol, apa yang afdol, apa yang seharusnya dilakukan. Ya. Wabillahi taufik. Berkata muallif berikutnya, wa tuhallu aqdul kafan atau uqadul kafan. Kemudian dilepas ikatan-ikatan kafan. Ya. Dilepas. Yani dilepas ikatannya. Wala tunza'u bal tutraku, dan tidak perlu dibuang, tidak perlu diambil, hanya dilepas saja ikatannya. Ikatan-ikatan kafan dilepas. Ya. Ikatan-ikatan kafan dilepas. Nah, kemarin ketika kita membahas apa namanya kafan, ya, baik. Nah, belum kita sebutkan tentang apa namanya ikatan-ikatan itu. Ya. Berapa jumlah ikatan? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala beliau ditanya tentang berapa jumlah ikatan. Ya. Beliau mengatakan cukup 2 ikatan atas dan bawah. Ya. Atau 30 ditambah yang apa? Yang tengah. Yang ini berapa ikatan? Ya, 3 ikatan. Al-muhim yang penting adalah bagaimana agar kain kafan itu tidak apa? Tidak lepas. Dan itu terbayang ketika kain kafannya lebar. Ya. Kain kafan lebar. Ya. Tetapi ketika kain kafannya itu ya mungkin lebarnya yang harus kita tata. Nah, kalau kita memerlukan ikatan lebih dari itu, fala ba's, maka tidak mengapa. Nah, seandainya memang cukup dengan 2 ikatan, ya dengan 2 ikatan. Seandainya perlu 3 ikatan, maka dengan 3 ikatan. Al-muhim yang penting adalah bagaimana agar ya kafan itu tidak apa? Tidak lepas. Ya. Adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan ketika kita sedang menurunkan jenazah kemudian apa ya lepas kain kafannya ya. Ini sesuatu yang tentunya tidak diharapkan ya. Dan sesuatu yang menyedihkan, maka dilihat ya seandainya cukup dengan 2 ikatan atau dengan 3 ikatan atau lebih dari itu, wallahu a'lam bissawab. Wala tunza'u bal tutraku, tidak perlu untuk di dicabut, dibuang, dibiarkan seperti itu. Wala yukshafu wajuhu, dan tidak dibuka wajahnya. Sawa'un kanal mayyitu rajulan au imra'ah, sama saja apakah mayit itu laki-laki atau perempuan, tidak perlu dibuka. Nah, dan yang sering terjadi adalah dibuka kemudian diciumkan ke mana? Ya, baik diciumkan ke tanah, ya kan? Kalau tidak masuk ditekan-tekan lagi, kalau dikasih apa di depan, kakinya juga dibuka. Istilahnya apa? Madhal mancal, ya, dibuka juga. Nah, itu tidak disyariatkan. Wala yukshafu wajhuhu sawa'un kana al-mayyit rajulan aw imra'ah. Sawa'un kana al-mayyit rajulan aw imra'ah. Soal, seandainya seorang sudah menguburnya, kemudian lupa belum dilepas apa namanya ikatannya. Baik. Gimana? Apakah harus dibongkar lagi hanya untuk melepas apa ikatan? Ya. Apalagi ada keyakinan apa? Menyat, kosong, ya ya. Oh, kosong menyat. Nah. Ah, subhanallah, nah. Ini termasuk dari khurafat, ya. Keyakinan yang batil. Dan pernah terjadi di sebuah tempat, subhanallah, nah. Ada kejadian ikhwan, ya, ketika itu ya terjadi keributan. Lepas tali ini, dia enggak usah dilepas. Ya. Enggak dilepas akhirnya. Begitu tidak dilepas, ada isu apa namanya pocong, ya, isu pocong ini terjadi betul, isu pocong ramai masyarakat, ya, sampai ikhwan ini mau dikeroyok sama orang, ya. Wabillahi taufik. Ini menunjukkan betapa kejahilan apa namanya ya meluas, sampai akhirnya dipaksa keluarga korban tidak keluarga yang dimakamkan tidak kuat dengan suara-suara itu, akhirnya digali kembali. Ya, setelah berlalu satu atau berapa hari, hanya untuk melepas apa? Ya, hanya untuk melepas tali tersebut. Ya. Bahkan sebenarnya dari pihak kepolisian juga sudah menyampaikan untuk, ya, tidak harus dibongkar. Ya. Ini kembali kepada keluarga. Termasuk masalah autopsi juga, kalau keluarga tidak apa, mengizinkan sudah tidak bisa dibongkar. Ya. Baik, ini penting untuk diingatkan di tengah kaum muslimin, tidak ada yang namanya pocong apa namanya bangun kembali, ya, kalaupun ada itu adalah syaitan yang ingin merusak akidah, ya, kaum muslimin, akidah annas. Nah, na'udzubillah min dzalik. Baik, dan yang afdal dalam hal ini adalah tuhal, ya, tuhal, ya. Nah, dilepas kama fa'alahu sahabah, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Nah, dilepas, ya, tanpa harus dia apa dibuang. Wala tunza'u bal tutrak, wala yukshafu wajhuhu sawa'un kana al-mayyit rajulan aw imra'ah, thumma yunsabu 'alaihi al-labin. Baik, kemudian setelah itu dipansangkan labin, ya, labin yaitu seperti bata-bata, ya, tanah yang dikeraskan seperti batu bata, maksudnya untuk menghalangi antara apa namanya jenazah yang sudah dimasukkan ke lahat, ya, rongga yang ini ditutup dengan apa labin, ya. Sehingga nanti ketika tanah dikembalikan, ya, jenazah ini tidak kemudian ya, dipadati dengan apa? Dengan tanah. Ya. Taib. Sumayun sabu alaihi labin, wayutayyan hatta yasbut. Kemudian diberi apa namanya? Ya, tanah. Ya. Di sela-selanya, ya, yang masih rongga. Wayaqihi turab, sehingga melindungi jenazah dari turab, tanah. Fa illam yatayassar al-labin, jika tidak dimudahkan adanya labin, fa bi ghairi dzalika min alwah, boleh menggunakan alwah, papan misalnya, ditutup dengan papan. Au ahjar, atau mungkin batu. Au khashab, atau kayu. Yaqihi turab. Yaqihi at-turab. Ya. Yang melindungi jenazah dari apa? Tanah. Summa yuhalu alaihi turab. Kemudian setelah itu di, ya, masukkan kembali tanah. Summa yuhalu alaihi turab. Wa yustahabbu an yuqalu inda an yuqala inda dhalika bismillahi wa ala millati rasulillah. Disunahkan ketika meletakkan jenazah, ya, untuk membaca ini, bismillahi wa ala millati rasulillah, bismillah wa ala millati rasulillah. Ini yang disyariatkan dari amalan qauli, ya, ketika seorang meletakkan jenazah. Ammal adzan wal iqamah, adapun al adzan wal iqamah, maka laisa lahu dalilun syar'iyyun, tidak ada dalil syar'i minal kitabi wala minas sunnah, wala fa'alahu salafuna salih, tidak pula dilakukan oleh salafuna salih. Yang masyru' adalah dengan mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Nah, dikembalikan tanah itu, wa yurfa'ul qabru qadra sibrin, ya, kemudian kuburan, ya, ditinggikan qadra sibrin, hanya sebatas satu sibr, ya, satu kilan, ya, satu kilan kurang lebih, satu kilan. Wa yudha'u 'alaihi hasba in tayassara dzalika, ya. Wa yurassu bil ma', kemudian diberi kerikil-kerikil di atasnya, kemudian yurassu bil ma', kemudian dipersiki dengan apa? Air, maksudnya adalah agar hatta yasbut. Agar kokoh itu, ya. Terkena angin tidak apa namanya? Hilang, ya. Sehingga tampak itu kuburan. Dan boleh diberi tanda apa namanya dengan batu, ya. Min jihati ra'sihi misalkan, diberi batu hatta yabhar annahu qabrun, agar tampak itu adalah apa? Kubur, ya. Agar tampak adalah itu adalah kubur. Fa dinul Islam, agama Islam adalah agama yang wasat. Di satu sisi tidak boleh melampaui batas terkait dengan kuburan, ya. La yujassas wa la yubna 'alaih, ya, tidak boleh di yasmen, tidak boleh dibangun di atasnya, tidak boleh dibuat sungkup-sungkup, ya. Namun di sisi yang lain tidak boleh dihinakan, tidak boleh dikencingi, tidak boleh duduk di situ, diinjak-injak, tidak diperbolehkan. Makanya diberi tanda bahwasanya itu adalah kubur, itu adalah kubur, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Setelah selesai pemakaman, wa yusra'u lil musayyi'ina an yaqifu indal qabri wa yad'u lil mayyiti. Disyariatkan bagi musayyi'in, orang-orang yang mengantarkan jenazah, ya. Orang-orang yang mengantarkan jenazah, yusra'u lil musayyi'in an yaqifu indal qabr. Setelah selesai, disyariatkan untuk berdiri di sisi kuburan. Wa yad'u lil mayyiti. Untuk apa? Untuk mendoakan mayit, mendoakan kebaikan. Apa dalilnya? Li'anna nabiyya alaihi salatu wassalam kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, beliau idza faragha min dafnil mayyit, setelah selesai menguburkan mayit, waqafa alaihi, beliau waqafa alaihi, berdiri di atas kuburan yang di sampingnya. Waqala, kemudian beliau bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasdid fa innahu al'ana yus'al. Istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan, maghfirah li akhikum, untuk saudaramu. Was'alu lahu tasdid, dan mintakanlah kepada Allah untuknya tasdid. Yusabbitullahu alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang yusabbit, ya, mengokohkan orang-orang yang beriman. Bilqawli sabit, dengan ucapan yang sabit. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, demikian pula di mana? Di akhirat. Nah, dan ini ayat, ya, terkait dengan mana? Fitnatul qabri. Di sini ikhwati fillah rahimanu rahimakumullah, fihi dars, ada pelajaran aqidah. Alladhi yajibu alaina i'tiqaduh, yang wajib atas kita meyakini adanya fitnatul qabri, adanya fitnah kubur. Wa huwa su'alu al-malakain, pertanyaan dua malaikat, al-munkar wa nakir, malaikat munkar dan nakir, ketika bertanya kepada mayit, man rabbuka, siapa rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Semuanya yus'al, semuanya ditanya, ya. Mayit, semuanya ditanya, kecuali yang diperkecualikan. Para ulama menyebutkan ada beberapa golongan yang tidak ditanya, seperti para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tidak ditanya. Justru mereka lah yang dijadikan sebagai apa? Pertanyaan kepada umatnya atau untuk umatnya. Ya. Taib. Dan merupakan bentuk apa namanya? Melampaui batas ketika ada orang yang mengatakan ya, sampai saat ini belum ditanya oleh siapa? Ya. Taib, malaikat, mungkar dan apa? Nakir. Ya. Nggak ada yang berani ditanya kepada dia sampai saat ini. Ya. Taib. Was'alullahu tasbih. Nabi alaihi salatu wasallam berbicara tentang sahabat. Siapa sahabat? Afdal an-nas, afdalun nas, afdalul qurun. Afdalun nas, afdalul qurun ditanya. Ya. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku sahabat. Ditanya mereka. Ya. Fa innahul ana yus'al, karena dia saat ini sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ini yang disunahkan. Ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah, kita memintakan ampunan untuk kedua atau untuk mayit. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma astabidhu, Allahumma astabidhu. Ya. Jadi masing-masing berdoa sendiri. Masing-masing berdoa sendiri. Naam. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ada pembahasan yang di sini ya. Belum disebutkan oleh beliau rahimahullah terkait dengan awqat al-manhi an ad-dafn fi au fiha, waktu-waktu yang dilarang untuk kita apa namanya memakamkan jenazah. Wabillahi taufik, disebutkan di dalam hadis yang sahih ada 3 waktu ya, yang tidak boleh seorang untuk memakamkan di waktu tersebut. Ini juga perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah inda tulu isyams hatta tartafi'a. Ketika matahari apa? Terbit. Ya, mulai terbit. Hatta tartafi'a, sampai dia meninggi. Qadra rumah. Ya, seukuran rumah, seukuran apa namanya? Tombak, kurang lebih 15 menit. Ya, ba'da tulu'i asyams. Ya, termasuk juga salat ad-duha ya, bukan langsung dilakukan ketika matahari baru apa? Tampak, tidak menunggu untuk menaik ya. Kurang lebih 1/4 jam ya. Kurang lebih 1/4 jam ya, ba'da tulu isyams ya. Wabillahi taufik. Kemudian yang kedua adalah ya, waktu al istiwa, waktu istiwa yakni ketika bayangan ya, seseorang ketika terkena cahaya matahari tidak bertambah dan tidak berkurang, itu yang namanya waktu apa? Ya, al istiwa, waktu terlarang untuk sholat, juga waktu yang terlarang untuk ya memakamkan jenazah sampai zawal, sampai masuk waktu sholat apa duhur. Kalau sudah masuk waktu sholat duhur, ya maka ini boleh untuk memakamkan jenazah. Ya. Adapun waktu istiwa, di mana bayangan itu tidak bertambah dan tidak apa berkurang, ya, jadi persis di atas kita, ya, maka di situ dilarang untuk memakamkan jenazah. Juga yang ketiga adalah ketika matahari tenggelam, hatta taghrub, sampai tenggelam matahari. Sampai tenggelam. Adapun memakamkan di waktu malam, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan sebagaimana ya, apa namanya? Dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, para sahabat memakamkan imra'ah sauda, ya, wanita yang biasa menyapu masjid Rasul alaihi salatu wassalam. Tentunya dengan terus memperhatikan kesempurnaan di dalam apa? Di dalam memakamkan. Ya. Baik. Dan sekarang sudah ada penerangan-penerangan untuk membantu apa namanya proses pemakaman di waktu malam. Ini 3 waktu yang terlarang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini permasalahan yang ke-8. Ya. Dari masalah yang disebutkan oleh mu'allif Al-Allamah Abdul Aziz bin Bas rahmatullah alaih. Tasian, masalah yang ke-9. Wa yusra'u liman yusalli alaihi, liman lam yusalli alaihi an yusalli alaihi ba'da dafni. Disyariatkan bagi orang yang belum sempat menyolati, boleh bagi dia menyolati jenazah walaupun sudah dia apa? Makamkan. Di mana sholatnya? ya tentunya di makbarah, di kuburan. Ya. Dan ini tidak masuk dalam larangan sholat di mana? Di kuburan. La tusallu ilal kubur, larangan untuk sholat di kuburan. Ya. Tetapi untuk sholat jenazah diperbolehkan. Ya. Liwurudin nas, karena ada nas yang menunjukkan diperbolehkan. Wa huwa fi'lun Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul sendiri yang melakukan awalan yang pertama, dan yang kedua sholat jenazah adalah doa. Ya. Tidak ada di situ ruku, tidak ada di situ apa? Sujud. Tidak ada di situ ruku, tidak ada di situ sujud. Nah, wabillahi taufik. Ketika seorang yang terlambat, ya, sudah dimakamkan, baru selesai dimakamkan, apakah boleh dia menyolati? Nah, boleh dia menyolatinya. Ya. Baik. Apakah di hari itu atau besoknya atau besoknya? Ya. Dan ini bukan sholat gaib. Ini bukan sholat apa? Gaib. Karena jenazah mewujud, jenazah ada, dan masih utuh jenazah itu. Hanya saja tidak kelihatan, ya, karena sudah dia apa? Dimakamkan. Ya. Dan itu bukan sholat gaib sekali lagi. Ya. Lianna Nabiya alaihi salatu wassalam fa'ala dhalika. Karena Nabi alaihi salatu wassalam melakukan itu. Ya, melakukan itu. Yaitu kisotul mar'ah. Kisah seorang wanita yang ya, biasa menyapu masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Biasa menyapu masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam kehilangan wanita ini. Karena ternyata sudah meninggal. Dan dimakamkan oleh para sahabat di waktu apa? Malam. Rasul bertanya, di mana? Al-imra'ah ini, wanita di mana ini? Nah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia sudah meninggal dan sudah kita makamkan. Nabi kemudian mengatakan, halla azantumuni. Kenapa kalian tidak beritahu aku? Ini dalil bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tahu perkara yang gaib atau tidak? Tahu perkara gaib atau tidak? Tidak. Ya, seandainya Rasul alaihi salatu wasallam tahu perkara gaib, ya, tidak akan Rasul bertanya di mana wanita itu. Ya. Nah, ketika dikabarkan sudah meninggal ya Rasulullah, tidak akan Rasul mengatakan, kenapa kalian tidak beritahu aku? Yani Rasul berarti tidak apa? Tahu. Kemudian Nabi meminta sahabat untuk menunjukkan di mana kuburnya. Ini juga menunjukkan Rasul tidak tahu perkara yang apa? Gaib. Tidak tahu perkara yang gaib. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam ya, menuju kuburan wanita tersebut. Wa yusalla alaiha. Kemudian menyolati wanita tersebut. Ya. Wanita ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Min babil fa'idah. Ya. Disebutkan di dalam Sahih al-Bukhari rahimahullah kisah wanita ini. Ya, dalam Sahih al-Bukhari. Ya. Dan juga diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari. Ya. Wanita ini dulu musyrikin, musyrikah. Ya, dulu wanita musyrikah. Wanita musyrikah yang tinggal di negeri kafir. Budak. Budak. Dan oleh tuannya, ya, diminta untuk menjaga anak tuannya yang masih kecil. Wanita anak tersebut. Dan anak tersebut dipakaikan oleh tuannya wisyah. Wisyah itu seperti syal. Ya. Ya, seperti kerudung, seperti itulah. Nah. Tetapi ini mahal kerudung. Syal itu mahal. Ya, berwarna merah seperti daging. Fa subhanallah, wanita ini, budak ini, ya, ketika momong sang kecil ini, tiba-tiba dari atas itu ada apa namanya burung gagak atau yang semisalnya menyangka bahwasanya kain yang dipakai oleh anak kecil ini di atas kepalanya adalah daging. Dari atas langsung disambar, dikira daging segar, dibawa pergi oleh apa? Oleh burung tersebut. Maka sang tuan marah besar ketika diketahui wisyah yang dipakai oleh anaknya hilang. Dituduh bahwasanya wanita inilah yang apa? Mencuri, yang menyembunyikan. Sampai dipukul. Dipukul. Sampai dicari dia apa? Sampai membuka auratnya. Di mana? Disembunyikan di mana? Baik. Tiba-tiba burung itu melemparkan kembali wisyah dari atas dan jatuh tepat di dekat tuannya. Maka sang tuan menyesal ketika itu. karena telah memperlakukan budaknya dengan kasar. Dibebaskanlah budak ini. Dibebaskanlah budak ini, kemudian pergi ke Madinah, bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, aslamat, kemudian masuk apa? Islam. Jadilah penyapu di masjid Nabi alaihi salatu wasalam sampai kemudian meninggal dan disolati oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Wanita ini menggubah sebuah syair yang disebutkan di dalam Sahihul Bukhari. Wa yaumal wishahi min ta'ajibi rabbina ala wa inna min diyaril kufri anjani. Wa yaumal wishahi min ta'ajibi rabbina. Dan hari aku mendapatkan musibah gara-gara wishah. Min ta'ajibi rabbina, sungguh termasuk keajaiban Rabbku. Yani musibah terkadang menjadi sebab apa? Ya, kebaikan. Orang tidak menyangka musibah itu adalah sebab kebaikan. Ala wa inna min diyaril kufri anjani. Sungguh dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya dari negeri kafir. Dari negeri kafir selamat kembali atau mendapatkan negeri Islam, berjumpa dengan orang-orang soleh. Dakhalat al-Islam, masuk ke dalam apa? Islam. Meninggal dan disolati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di sini ada pelajaran penting, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, untuk seorang selalu berhusnuzon dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan atas kita. Terkadang Allah menjadikan kita fakir, terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sakit, terkadang Allah menimpakan kita sesuatu yang mungkin kita memandang sesuatu yang berat. Ya, tetapi di balik itu semuanya ada kebaikan. Di balik itu semuanya ada kebaikan. Ya, sehingga wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kisah ini sekali lagi bisa dilihat dalam Sahihul Bukhari. Ucapan wanita ini ala atau wa yaumal wishahi min ta'ajibi rabbina ala wa inna min diyaril kufri anjani. Baik. Wanita inilah yang disolati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ini perkara yang ke-9, yusra'u liman lam yusalli alaihi an yusalli alaihi ba'da dafni, li'anna nabiyya alaihi salatu wassalam fa'ala dhalika. Ala an yakuna dhalika fi hududi syahrin fa'aqal. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, menyolati di kuburan itu ya, selama ya sebatas ya tidak lebih dari 1 bulan. An yakuna dhalika fi hududi syahrin fa'aqal. 1 bulan atau kurang. Fa'in kanatil muddatu aktsara min dhalik. Seandainya ya, waktu pemakaman itu sudah lebih dari itu. Lam tusra' as-salatu alal qabri. Tidak disyariatkan sholat kepada atau untuk jenazah di atas kubur. Li'annahu lam yungqal anin nabiyyi alihi salatu wassalam annahu shalla ala qabrin ba'da syahrin min daf'il mayyiti. Karena tidak dinukilkan sama sekali dari Nabi alaihi salatu wassalam ya bahwasanya beliau menyolati jenazah sesudah dimakamkan lebih dari 1 bulan sejak pemakamannya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik. Ini yang terkait dengan apa? Salat apa namanya? Naam, sesudah dimakamkan. Tapi di sini ada masalah ikhwati fillah rahimanur rahimakumullah, sepertinya tidak disebutkan oleh beliau rahmatullah alaih ya. Adalah terkait dengan masalah salat mada ghaib. Terkait dengan masalah salat apa? Ghaib. Nah, salat ghaib ini ya terjadi khilaf di kalangan para ulama ya. Wa aslul masalah atau yang dijadikan sebagai dalil dalam masalah ini adalah kisah dimakamkannya atau di apa disolatinya siapa? An-Najasyi. Ashamah. Raja Najasyi yang dulu telah sangat banyak berjasa kepada kaum muslimin ketika mereka hijrah ke Habasyah. Ya, dilindungi ya kaum muslimin kemudian bisa beribadah di sana. Di saat di negeri mereka di Makkah mereka dihinakan. Ya, disiksa, dibunuh. Diizinkan, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk hijrah ke Habasyah, yaitu di Najasyi. Ya. Baik. Meninggal Najasyi dalam keadaan aslam, dalam keadaan Islam. Ya, dalam keadaan beriman. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam di Madinah, baik. Ba'id, jauh antara Madinah dengan Habasyah, Ethiopia. Afrika. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata kepada para sahabat mengabarkan tentang kematian Najasyi. Dan ini juga dalil bolehnya mengabarkan kematian seseorang dengan maksud untuk menyolati. Bukan na'yul jahiliyah, bukan mengabarkan ya seperti ahlul jahiliyah mengabarkan apa? Kematian. Ini termasuk perkara yang matlub, masyru', mengabarkan kematian seseorang. Di ajli as-salah alaih, untuk menyolatinya. Ya, mengabarkan mereka untuk apa namanya agar banyak yang menyolati. Wabillahi taufik. Nabi alaihi salatu wasalam mengabarkan kepada para sahabat tentang kematian Najasyi dan beliau membahasakan dengan mata akhukum, telah mati apa namanya saudara kalian. Maka ini nas dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya Najasyi meninggal dalam keadaan apa? Muslim. Dan dia bukan sahabat tetapi muhadram, dia tabi'in. Kenapa? Karena tidak berjumpa dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, belum dimudahkan untuk ya pergi ke Madinah berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau bukan sahabat. Ya. Naam. Tetapi disolat oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Shalla alaihi Rasul alaihi salatu wasalam. Rasul mengabarkan kepada para sahabat tentang kematian Najasyi dan memerintahkan para sahabat untuk tayyib berdiri dan menyolati bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Dari kisah ini ya, para ulama membahas tentang masalah apa? Masalah salat ghaib. Nah. Di antara mereka ada yang mengatakan ya, baik wal Allahu a'lam yang rajih dalam masalah ini, nah, tidak setiap saat kemudian ada orang meninggal di salat ghaib. Nah. Oh, fulan meninggal, ayo kita salat ghaib. Fulan meninggal, ayo kita salat ghaib. Tidak seperti itu. Tetapi ada keadaan-keadaan yang disyariatkan salat ghaib. Yang pertama adalah ketika seorang meninggal dalam keadaan tidak ada yang menyolati. Seorang meninggal dalam keadaan tidak ada yang menyolati. Seperti Najasyi ini, ya, tinggal di negeri kufur. Ya. Yani Nasara, dan tidak ada yang menyolati. Shalla alaihi nabiyyu alaihi salatu wassalam. Ya. Misalnya ada kejadian, ya, orang tidak ada yang menyolati, tenggelam. Ya. Jelas tidak ada yang apa? Yang menyolati. Allahu a'lam bishawab. Nah, seorang meninggal dan tidak ada yang menyolati. Baik. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau berpendapat juga, berpandangan bahwasanya diperbolehkan juga salat ghaib seandainya orang yang meninggal ini adalah orang yang memiliki kedudukan. Ya. Memiliki kedudukan, memiliki jasa yang besar. Ya. Pada Islam, ya, seorang yang ma'ruf, masyhur, ya, bil fadl, dengan keutamaan. Seperti Najasyi ini. Ya. Jadi dua ilat ini kalau dilihat, ada pada Najasyi. Ilah ditinjau, Najasyi ini adalah seorang yang memiliki apa? Jasa, kedudukan. Ya. Di saat kaum muslimin dahulu, berat mereka berposisi di Makkah, hijrah ke Habasyah, dilindungi, ya, diberi kemudahan-kemudahan, dan memiliki pengaruh yang besar di dalam dakwah Islam, memberikan pengaruh yang besar dalam dakwah Islam. Ya. Maka kalau ada yang seperti itu, misalnya seorang alim yang meninggal dan dia memiliki apa kedudukan yang besar pengaruhnya bagi kaum muslimin, maka waliul amr ya memerintahkan untuk apa namanya untuk menyolati. Dan ini yang berlaku di mamlakah Arabiyah. Nah, ya, ketika ada seorang yang memiliki kedudukan dan memiliki jasa yang besar kepada Islam, ya, diperintahkan oleh waliul amr untuk masjid-masjid mengadakan salat apa? Ghaib. Baik, sama satu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah disolati di Makkah langsung. Juga diperintahkan oleh waliul amr, ya, di Madinah untuk salat apa? Ghaib. Ya. Waliul amr memerintahkan untuk apa? Salat ghaib bagi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Baik, dan syekh yang lain. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan salat apa? Ghaib. Jadi tidak sembarang mau salat ghaib. Saudara saya meninggal, saya salat ghaib. Fulan meninggal, dikabari salat ghaib. Betapa banyak para sahabat meninggal di dalam ma'arik, dalam peperangan-peperangan, dan tidak dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau salat ghaib kecuali untuk siapa? Najasyi. Sehingga dalam masalah ini memang ya cukup panjang pembicaraan di kalangan para ulama. Asyiran, yang ke-10. Sudah ngantuk belum ini? Yang ngantuk menggerakkan apa namanya? Tubuhnya biar tidak ngantuk. Atau berwudu, fadl. Asyiran, yang ke-10. La yajuzu li ahli al-mayyiti an yasna'u ta'aman lin-nas. Tidak boleh, yakni haram, li ahli al-mayyiti, bagi ahli al-mayyit ay yasna'u ta'aman lin-nas. Ahli al-mayyit, keluarga mayyit, membuat makanan, membuat hidangan, disuguhkan kepada apa? An-nas, manusia. Ya. Seperti walimah. Ya, atau yang semacam itu. Baik. Li qawli Jarir bin Abdullah al-Bajali, berdasarkan ucapan Jarir bin Abdullah al-Bajali as-sahabi al-jalil radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, semoga Allah meridhai beliau, kunna na'uddul ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa san'at at-ta'ami ba'da ad-dafni min an-niyahah. Kami dahulu para sahabat, ya ini dinukilkan atau dinisbatkan kepada para sahabat, kami para sahabat menganggap al-ijtima' ila ahli al-mayyit, kumpul-kumpul pada keluarga mayyit, wa san'at at-ta'am, dan membuatkan makanan, ba'da dafni, sesudah dimakamkan, itu termasuk dari an-niyahah, termasuk dari meratapi apa? Mayyit. Termasuk dari meratapi mayyit. Wa niyahah, dan niyahah itu termasuk kabairi dzunub. Ya. Di dalam sebuah hadis rawahu Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, an-naihatu idza lam tatub tuqamu yaumal qiyamah. Ya. Tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. An-naihatu, wanita yang meratapi mayit. Ya. Karena yang biasa melakukan apa? Wanita. Bukan berarti hukum ini hanya khusus untuk kaum wanita. Namun biasanya dulu di masa jahiliyah, ya, yang meratapi mayit adalah apa? Wanita. An-naihatu, seorang wanita yang meratapi mayit dengan merobek-robek bajunya, memukul-mukul pipinya, mengucapkan kalimat-kalimat apa namanya yang menunjukkan tidak ridha dengan takdir Allah Azza wa Jal, idza lam tatub, jika dia tidak bertaubat, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dalam keadaan dipakaikan pakaian dari baja yang meleleh, ya, wa dir'un min jarab, dan pakaian dalam keadaan dia apa namanya, dan dalam keadaan dia terkena penyakit kusta. Yakni disiksa oleh Allah Azza wa Jalla dengan seperti itu. Dipakaikan pakaian yang dibuat dari besi atau baja yang meleleh, dan tubuh dia dalam keadaan apa namanya, terkena jarab, penyakit kusta. Wal ilmu indallah. Yang seperti ini menunjukkan bahwasanya an-niyahah min kaba'iriz dzunub, termasuk dari dosa besar. Dan sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya yang seperti ini, ya, kunna na'udul ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa san'at at-ta'am min ba'di dafn min an-niyahah. Rawahu al-Imam Ahmad bi sanadin hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Amma san'ut ta'am lahum, adapun membuatkan makanan untuk ahli al-mayyit, jadi bukan ahli al-mayyit yang membuat, tapi tetangga yang membuatkan makanan, ya, melihat, ya, tetangganya meninggal, anak-anaknya banyak, ya, tidak ada kepikiran untuk masak, kan demikian. Tidak ada kepikiran untuk masak. Kalaupun ada makanan, mungkin tidak terpikir untuk apa? Makan. Ya. Dirundung duka, sedih. Ya. Nah, wabillahi taufik. Ya, sebagian keluarga mungkin sibuk dengan anak-anaknya yang menangis, ya, karena masih kecil, tapi, ya, masih kecil anak-anak itu. Ghairu mukallaf. Ya, tidak mukallaf menangis sedih atas kematian bapaknya, ibunya. Baik, tetangga disyariatkan untuk memperhatikan kondisi apa tetangganya. Orang lain diperintahkan untuk memperhatikan kondisi orang yang mendapatkan musibah ini. Ya. Amma san'ut ta'ami lahum, adapun membuatkan makanan untuk mereka. Au li buyuthihim, atau untuk tamu-tamu mereka. Baik, bisa jadi datang tamu jauh, ya, dibuatkan makanan. Tafadhol, makan. Ya. Jadi ada tamu yang datang, ya, diberikan makanan untuk mereka. Fala ba's, maka tidak mengapa. Ya. wa yusra'u li aqaribihi wa jiranihi an yasna'u lahum at-ta'am, dan disyariatkan bagi kerabat-kerabatnya, wa jiranihi, dan tetangga-tetangganya, an yasna'u lahum at-ta'am, untuk membuatkan makanan. Soal, terkadang makanan itu banyak dibuatkan oleh Imam. Ya. Tetangga kanan membuatkan makanan, tetangga kiri membuatkan makanan, tetangga depan membuatkan makanan. Taib. Yang dimakan sedikit, terus mau dikemanakan ini namanya. Ya. Mau dibuang, mubazir. Akhirnya dia panggil temannya, tafadhol, ya, temani saya makan. Ya. Taib. Panggil beberapa umahat, temani saya makan. Namanya. Mengundang makan dari makanan yang apa? Yang dibuatkan oleh tetangganya. Yang sebetulnya tidak mengapa. Ya. Baik. Kalau tidak dimakan juga akan apa? Mubadir. Jadi tidak memaksudkan untuk apa? Membuat makanan. Ya. Membuat walimah. Tidak sama sekali. Li'anna nabiyya alaihi salatu wassalam, dalil disyariatkannya bagi kerabat dan tetangga untuk membuatkan makanan bagi orang yang terkena musibah. Lamma ja'ahu al-khabaru bimauti Ja'far bin Abi Talib. Ketika datang berita kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kematian Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu fi Syam, di Syam, ya. Amara ahlahu, beliau memerintahkan keluarganya, an yasna'u ta'aman li ahli Ja'far, memerintahkan keluarganya untuk membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far. Wa qala, dan ketika itu Nabi mengatakan, innahu atahum ma yushghiluhum, sungguh telah datang kepada mereka musibah yang menjadikan mereka tersibukkan. Ya. Tersibukkan pikirannya, tersibukkan segala sesuatunya. Naam. Wabillahi taufiq. Hadihi min rahmatin Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya ini termasuk contoh di antara rahmat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan menunjukkan kesempurnaan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mengajarkan ahkam al-janaiz. Ya. Bukan hanya hal-hal yang terkait dengan jenazah saja, ya atau tidak. Tetapi terkait dengan keluarganya. Ya. Terkait dengan keluarganya. Terkait dengan manusia yang lain. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan agama yang mulia ini. Wala haraj ala ahlil mayyit an yad'u jiranahum. Dan tidak mengapa bagi ahlul mayyit, keluarga mayyit, an yad'u, mengundang tetangga-tetangganya. Au ghairahum, atau yang lain, li al-akli min at-ta'amil muhda ilaihim, untuk makan dari makanan yang dihadiahkan kepada mereka. Itu tadi nanti ya. Makanan banyak terkumpul, ya, tersisa, ya. Sia-sia kalau tidak dimakan. Mengundang beberapa saudaranya, ya, teman-temannya, ya. Walaisa lidzalika waqtun mahdudun fi ma na'lamu min asy-syara', dan tidak ada waktu yang terbatas dari apa yang kita ketahui dari syariat. Yani tetangga untuk membuatkan apa namanya makanan, tidak ada batas yang kami ketahui, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ketika kita melihat keluarga itu masih disibukkan, labas kita membuatkan makanan. Ya. Tapi kelihatan 4 hari masih berat bagi mereka, tapi kita buatkan makanan. Ya, 5 hari masih berat, kita buatkan makanan. Tidak ada batasan syariat yang kami ketahui, wallahu a'lam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Masih ada 2 masalah yang terakhir disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Hadi asyar, yang ke-11. Sekarang hari apa? Senin ya. Kalau ada hajat antum ya, tafadhol ikhwanam ya. Barangkali ada yang memiliki hajat. Nah. Hadi asyar, yang ke-11. La yajuzu lil mar'ati al-ihdad ala mayyitin akthar min 3 ayyam illa ala zawjiha, fa innahu yajibu 'alayha ya an tahidda 'alayhi 4 ashhur wa asra ya. Illa an takuna hamilan, fa ila wad'il hamli li thubuti sunnati sahihati 'anil nabiyyi 'alaihi salatu wassalam bidzalika. Amma rajulu fala yajuzu lahu an yahidda 'ala ahadin min al-aqaribi aw ghairihim. Naam. Baik. Masalah yang ke-11 adalah masalah al-ihdad atau hidad. Al-hidad atau al-ihdad. Ya. Wabillahi taufik. Mungkin kalau di terjemahkan adalah nah, berkabung atau bersedih namanya. Nah. Nah, masa berkabung. Tidak boleh bagi wanita untuk al-ihdad ya, alal mayyit ya, lebih dari 3 hari meninggal bapaknya ya. Tidak boleh melakukan al-ihdad lebih dari 3 hari illa ala zaujiha, kecuali jika yang meninggal adalah apa? Suaminya. Maka al-ihdad bagi mar'ah adalah 4 bulan 10 hari. Arba'at ashur wa ashra, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Ya. Iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh apa? Suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ini masa iddah. Dan di antara hikmah dari al-hidat untuk mar'ah 4 bulan 10 hari adalah untuk menyempurnakan hak suaminya. Ya. Di masa itu ya, tidak boleh bagi wanita ini untuk menikah karena masih dalam masa apa? Iddah, 4 bulan 10 hari. Ya. Maka ahkam yang terkait dengan al-hidat atau iddah adalah yang pertama, tidak boleh wanita ini ya, taib memakai pakaian-pakaian zina. Ya, berdandan ya, dengan pakaian-pakaian zina namanya, sehingga orang melihat dan tertarik padanya. Tidak boleh dia menikah dengan siapapun di dalam masa apa? Iddah. Ya. Memakai pakaian adi, pakaian yang biasa saja. Biduni zina, tanpa apa? Perhiasan-perhiasan. Baik pakaiannya atau mungkin yang lain. Baik. Juga wajib bagi dia untuk tinggal di tempat suaminya. Ya. Tinggal di rumah suaminya. Ini termasuk hak zauj. Hak suami. Ya. Sehingga tidak boleh bagi dia untuk keluar. Ya. Rumah. Illa lihajatin. Masa, kecuali karena hajat yang sangat apa mendesak, itu pun jelas keluar dengan sangat-sangat terbatas ya, sehingga sebagian ulama mengatakan ya, ini keluar di waktu malam ya, ketika ada hajat, masalah ya. Taib wabillahi taufiq ya. Ini diantara ahkam yang terkait dengan apa? Al-hidat ya, tidak boleh dia berdandan ya, selama 4 bulan 10 hari illa an takuna hamilan, kecuali jika dia adalah seorang yang hamil, maka terkumpul di situ ya dua iddah. Wanita yang suaminya meninggal, ada yang dalam keadaan hamil, ada yang dalam keadaan apa? Tidak hamil. Thayyib. Wabillahi taufik. Iddahnya dipakai yang mana ini? 4 bulan 10 hari atau bagaimana? Thayyib. Iddahnya yang dipakai adalah wad'ul hamil. Iddah yang dipakai adalah apa? Wad'ul hamil. Melahirkan apa? Bayinya. Ya. Karena dimaksud dengan masa iddah adalah istibra'ur rahim. Hikmah adanya masa iddah adalah istibra'ur rahim. Betul-betul rahim itu apa namanya? Bersih. Dan dengan lahirnya janin, ya sudah. Bersih sudah rahim itu. Adapun ketika dia dalam keadaan tidak hamil, maka istibra'ur rahim itu ya iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian hamil. Setelah itu lahir dalam ya hitungan hari atau ketika itu 1 hari kemudian melahirkan. Kemudian setelah itu diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk nikah. Ya. Artinya masa iddahnya adalah apa? Wad'ul hamil. Kalau misalnya ya meninggal dalam keadaan hamil umur 1 bulan. Baik. Ah, saya pilih yang 4 bulan 10 hari sajalah namanya. Atau sampai lahir. Jawabannya tadi, sampai apa? Lahir. Berarti nunggu 8 bulan. Karena ini maukan dimaksudkan hikmah dari masa iddah adalah istibra'ur rahim. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Ila an takuna hamilan fa ila wadil hamal li subuti sunnati sahihati anin nabi alaihi salatu wasalam bidzalika. Amar rajul, adapun seseorang atau seorang laki-laki, fala yajuzu lahu an yahidda ala ahadin minal aqarib aw ghairihim. Adapun laki-laki, maka tidak ada masa berkabung ya, siapapun dari kerabatnya yang apa yang meninggal. Wallahu a'lam. Tidak ada masa iddah juga bagi kaum apa? Laki-laki namanya. Nah. Baik, sampai ada baik, tidak jadi sesamanya. Baik. Ini masalah yang ke-11. Nah, masalah yang ke-11. Tsani asyar, yang ke-12. Ini masalah yang terakhir, alhamdulillah rabbil alamin, di hadhihi risalah. Dari risalah ini. Nah. Terkait dengan ziaratul kubur. Tsani asyar. Jadi ziarah kubur ini juga termasuk dari ahkamul janaiz. Yusra'u lirrijali ziaratul kuburi baina waqtin wa akhar. Disyariatkan bagi kaum laki-laki. Baik, di sini dikatakan oleh beliau bagi kaum laki-laki karena beliau berpendapat bahwasanya ziarah kubur ini tidak boleh bagi kaum apa? Wanita. Wa hadha khilafun bainal ulama. Terjadi khilaf dengan para ulama. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah beliau mengatakan yusra'u lirrijal, disyariatkan bagi kaum laki-laki ziaratul kubur, ziarah kubur baina waqtin wa akhar, yakni kapan saja. Tidak dibatasi. Ya. Ketika hati mungkin keras, ya. Baik, ingin mengingat kematian, ya. Ziarah kubur. Dan ziarah kubur tidak harus pada kuburan orang tertentu, ibu saya, kerabat saya. Wah, di Solo ini saya tidak punya kerabat yang dikubur namanya. Berarti tidak ada syariat ziarah kubur seperti itu. Ya tidak. Ya. Ziarah kubur itu ya kepada kuburan siapapun. Ya. Apakah pada kuburan? Ya. Ada saudaranya memang di situ. Nah. Boleh seorang ziarah kubur pada kuburan tertentu. Ya. Ibunya, ya. Bapaknya, ya. Tanpa syaddur rihal, tanpa apa? Syaddur rihal, tanpa melakukan safar. Maka kalau orang datang ke Madinah dengan niat untuk safar, safar untuk ziarah kubur Nabi alaihi salatu wassalam, ini termasuk yukhalifu as-sunnah, menyelisih sunnah. Seorang datang ke Madinah dengan niat ziarah apa? Masjid Nabawi. Baru setelah sampai di Madinah, yusra'u alaihi, disyariatkan atas dia untuk ziarah ya ke beberapa tempat. Ke Baqi', ke makam Syuhada Uhud, ke makam Rasul alaihi salatu wassalam, ke Masjid Quba, ya. Baik. Tetapi kita berangkat dari negeri ini ketika melakukan haji atau umrah adalah dengan niat ya untuk apa namanya ziarah ke Masjidil Haram wa Masjid apa? Nabawi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tusaddur rihal illa ila salat masjid. Tidak boleh melakukan safar ya dengan niat untuk ibadah ya tertentu, nah ya taqarrub ila Allah. Ya, saddu rihal safar kecuali ke tiga tempat ini. Ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Nah, sehingga yang dimaksudkan di sini adalah disyariatkan untuk melakukan ziarah kubur, yaitu duna saddir rihal, tanpa saddu rihal. Baina waqtin wa akhar. Kapanpun. Apa tujuan ziarah kubur? Disebutkan di sini tujuannya. Lidu'a lahum. Ini tujuan ziarah kubur. Lidu'a lahum. Satu, untuk mendoakan jenazah. Mayyit. Al-makburin, orang-orang yang dikubur. Wa tarahum alaih, mendoakan rahmat. Ini tujuan yang pertama. Ad-du'a lahum, mendoakan mereka. Faedah yang kedua, wa tadakkurul maut. Atau, wa tadakkuril maut. Dan untuk mengingat kematian. Wa ma ba'dahu, dan apa yang terjadi sesudah kematian. Min fitnatil qabri, dari fitnah kubur. Wa nikmatil kubur, nikmat kubur. Wa azabil qabri, wa yaumul ba'd, dan hari kebangkitan. Ini tujuan dari ziarah kubur yang kedua. Nah. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah iqtida'an bir rasul alaihi salatu wassalam. Menteladani Nabi alaihi salatu wassalam dengan melakukan adab-adab ziarah kubur. Ya. Nah, seperti misalnya melepas sandal ketika apa namanya ya, masuk ke makabir ya baik wabillahi taufik, dan juga adab-adab yang lain, tidak menginjak apa kuburan, tidak kencing mengencingi kuburan, tidak apa namanya menjadikan kuburan sebagai tempat untuk itikaf ila akhirih ya, iqtida'an bir rasul alaihi salatu wasalam. Ketika tiga perkara ini ada pada sebuah ziarah, maka itulah ziarah masyru'ah. Itulah yang dimaksud dengan ziarah yang disyariatkan. Baik, adapun ketika ada tujuan-tujuan yang lain, mukhalifun li hadi Nabi alaihi salatu wasalam, adapun seandainya ziarah kubur itu ya diiringi dengan tujuan-tujuan yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, maka ziarah tadi adalah ziarah mubtada'ah, muhdatsah. Bahkan mungkin ziarah yang syirkiyah. Ya. Seperti orang yang datang ke kuburan untuk ya untuk berdoa kepada mayit. Ya. Berdoa kepada mereka. Yatlubu asy-syafa'ah minhum, meminta syafaat kepada mereka. Ini menyelisih syariat. Bukan apa namanya? Ziarah yang masyru'ah atau ziarah yang ada di dalamnya saddur rihal. Ada di dalamnya saddur rihal. Ini yukhalif syariat. Menyelisih syariat. Sehingga bukan dikatakan sebagai ziarah yang masyru'ah. Ya. Atau dilakukan ziarah kubur untuk misalnya menghatamkan Al-Qur'an fil qabri, atau untuk i'tikaf di kubur, atau untuk sholat di kuburan. Yang ini semuanya yukhalifu li syariah, menyelisih syariat. Di qaulin Nabi alaihi salatu wasalam, dalil disyariatkannya ziarah kubur. Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kalian kubur, karena dengan ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Kharajahul Imam Muslim fi sahihihi. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini hadis masih mutlak, ikhwati fillah. Zurul kubur, ziarahlah kubur. Tentunya zurul kubur ziaratan masyru'atan. Ziarahlah kalian kubur dengan ziarahnya apa? Masyru'ah. Perintah Nabi harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara dari siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak boleh hadis-hadis yang seperti ini kemudian loh, ziarah kubur kan diperintahkan. Ya, sementara yang dilakukan adalah ziarah yang mubtada'ah. Ya. Ada aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam terkait dengan masalah ziarah. Maka harus dilakukan sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Nah, kharajahul Imam Muslim fi sahihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu idza zarul qubura an yaqulu. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan sahabat-sahabatnya jika mereka ziarah kubur untuk berdoa. Ini diantara yang diajarkan oleh Nabi, menunjukkan ziarah kubur ada aturannya. Diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika para sahabatnya ziarah kubur untuk membaca doa, di antaranya assalamu alaikum ahlad diyar minal muslimin minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakumul afiyah yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustakhirin assalamu alaikum ahlad diyar, doa keselamatan. Dan memang maksud datang ke kuburan adalah mendoakan mereka. Assalamu alaikum ahlad diyar, semoga keselamatan Allah limpahkan atas kalian wahai ahlud diyar, penduduk kubur. Minal mu'minin, dari kalangan mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'Allah, dan kami insya'Allah, yani pasti, bikum lahikun, akan menyusul kalian. Jadi di sini mengingatkan kita kepada apa? Kematian. Nas'allaha lana walakumul afiyah, kami mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami, untuk kalian afiyah. Ya. Afiat, keselamatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati ya, orang-orang yang mendahului dan orang-orang yang ditinggal. Taib, ini terkait dengan kaum laki-laki. Adapun kaum wanita, ya, Asy-Syaikh rahimahullah berpendapat tidak disyariatkan ziarah kubur. Amman nisa'u falaysa lahunna ziaratu al-kubur. Adapun kaum wanita, maka tidak bagi mereka disyariatkan ziarah kubur. Dan ini sekali lagi masalah apa? Khilafiyah. Li'anna Rasul alaihi salatu wassalam, karena Nabi alaihi salatu wassalam, alasannya yang pertama, la'ana za'iratil kubur. Nabi melaknat za'iratil kubur, wanita-wanita yang ziarah kubur, dilaknat. Kemudian alasan yang kedua, wali'annahunna yukhsha min ziaratihinna al-fitnah wa qillati sabr. Ya, dikhawatirkan li annahunna yukhsha min ziyaratihin, ya, Karena mereka itu dikhawatirkan ya, al-fitnah. Ada fitnah. Yani fitnah yani bagi manusia, kaum laki-laki. Apalagi zaman sekarang. La syak tidak diragukan kalau wanita zaman sekarang ziarah ya, menjadikan fitnah. Ya. Subhanallah, pakaiannya, wangi-wangiannya, tabarrujnya, dandannya, ini jelas. Itu sesuatu yang tidak diragukan, tidak diperbolehkan. Ya. Nah, dikhawatirkan adanya fitnah. Dan juga sedikitnya sabar pada mereka. Sehingga sebagian mereka tabki, menangis. Ya. Memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, atau yang semisalnya. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, seingat saya pernah membaca tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Beliau semacam menjamak ya, apa namanya? Qaulan, dua pendapat apa namanya? Yang melarang dan apa? Ya, yang membolehkan. Yang membolehkan berpendapat ya, bolehnya ziarah kubur bagi wanita karena Nabi mengajarkan doa ziarah kubur kepada siapa? Aisyah. Ya. Ketika suatu malam, ya, ini juga menunjukkan betapa baiknya Nabi alaihi salatu wasallam di dalam apa? Berumah tangga. Di malam hari Nabi alaihi salatu wasallam berziarah kubur di makam Baqi dan melihat istrinya Ummul Mukminin Aisyah dalam keadaan sudah tidur. Sepertinya sudah tidur padahal belum apa? Tidur. Maka beliau keluar dengan sangat hati-hati. Keluar dengan sangat hati-hati. Membuka pintu juga dengan sangat apa? Dan hati-hati. Keluar juga sangat hati-hati. Tidak mengeluarkan suara. Tidak ingin mengganggu apa? Istrinya. Nah. Baik. Wabillahi taufik. Kayaknya kita jauh dari ini ya. Ya. Baik. Nyari peci mentah-mentah. Di peci nih. Ya, ya. Nyari sepatu. Di sepatu nih. Ya. Ya. Ini barangkali sedang cerita sendiri barangkali untuk nasihat. Ya, kan. Ya ini Nabi alaihi salatu wassalam ya, demikian baik di dalam apa? Rumah tangganya. Istrinya istirahat ya, capek seharian ditinggal. Nabi alaihi salatu wassalam keluar. Nabi keluar, Aisyah ternyata belum tidur. Wah, ini mau kemana ini Rasul ini? Ya. Maka beliau pun setelah Rasul tidak ada di rumah langsung keluar. Diikuti. Mau kemana Rasul alaihi salatu wassalam? Ya, karena istri Rasul banyak. Ya, kan? Tapi Pak Aisyah ada rasa cemburu, satu hal yang wajar. Diikuti dari belakang. Loh kok berhentinya di mana? Di kuburan. Nabi berhenti di kuburan. Baki. Kemudian mengangkat kedua tangan beliau berdoa dengan doa yang lama. Doa yang sangat lama. Setelah selesai berdoa, Rasul berbalik kembali ke rumah. Dari kejauhan ada bayangan hitam di malam hari berkelebat cepat sekali. Tidak tahu itu siapa? Aisyah. Aisyah langsung masuk ke rumah, pura-pura apa? Tidur. Tapi namanya orang baru lari, ya kan? Suaranya, gerakan dadanya kan, wah ini. Nah. Rasul langsung tanya, ada apa Aisyah ini? Ada cerita apa? Nah, kemudian Aisyah mengatakan, ya, tadi yang mengikuti, oh jadi tadi engkau yang mengikuti itu. Nah, ya. Kemudian Rasul mengatakan, saya didatang oleh malaikat Jibril untuk mendoakan ahlul baqi, maka saya pun keluar. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, jika aku ziarah kubur, mada aku, apa yang aku apa? Ya, baca. Baik di sini. Aisyah, seorang wanita. Jika saya ziarah kubur, mada aku, apa yang saya katakan? Kemudian Nabi mengatakan, Assalamualaikum ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, ini dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan, boleh ziarah kubur, termasuk Asy-Syaikh Al-Albani, rahmatullah alaih. Dan sepertinya wallahu alam ya, menurut yang saya pahami Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih seakan menggabungkan dua pendapat ini. Yani bagi wanita yang tidak berniat ziarah memang tetapi lewat apa namanya? Kuburan, melewati kuburan ya, tidak menyengaja untuk apa? Ziarah. Nah, terkadang seorang berjalan ya, melewati kuburan wanita itu ya. Dan namanya ziarah enggak harus masuk apa? Ke dalam ya, di depan kuburan. Nah, sambil mengingat kematian ya, membaca doa ini, Assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikum. Ya sepertinya ya ini jamak yang baik ya, wal ilmu indallah dan ilmu di sisi Allah. Baik, yang terakhir masalah yang disebutkan oleh beliau, Wa hakadha la yajuzu lahun ittiba'ul janaiz ilal maqbarah. Baik, tadi masalah ziarah. Adapun sekarang masalah mengikuti jenazah. Jadi ketika jenazah diantar ke pemakaman, ya, bagi kaum wanita la yajuzu lahun, tidak boleh bagi mereka ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Ilal maqbarah, ke kuburan. Lianna Rasul alaihi salatu wasalam, karena Rasul alaihi salatu wasalam nahahunna an dalik, melarang itu. Dan ini tentunya asyad daripada ziarah apa? Kubur. Jelas yang mengantarkan adalah kaum laki-laki. Ya, mungkin akan terjadi fitnah memang di situ. Dan saat musibah baru terjadi tentunya lebih apa? Lebih sedih bagi wanita. Ya. Ala kulli hal, Nabi melarang itu. Ya. Melarang para sahabiyat untuk mengikuti jenazah. Ya. Wabillahi taufiq. Adapun terkait dengan masalah menyolati, ya, mungkin ada yang bertanya, kalau demikian menyolati jenazah bagaimana bagi kaum wanita? Dijawab oleh Syekh di sini, amma sholatu 'alal mayyiti fil masjidi aw fil musalla fahiya masru'ah lirijali wan nisa'i jami'an, agar tidak disalahpahami. Ya. Mengantarkan jenazah tidak boleh, kemudian apa namanya? Ziarah kubur tidak boleh. Nah, terus nyolati bagaimana? Syekh mengingatkan lagi, amma sholatu 'alal mayyit, adapun menyolati mayit bagi kaum wanita atau laki-laki, fil masjid, apakah di masjid, au fi musalla, atau di tempat sholat, ya, tanah lapang, fahiya, atau fil bait, atau di rumah lah kan. Ya, karena dulu Nabi alaihi salatu wasallam disolati di mana? Di rumah. Jadi ketika Nabi wafat, beliau disolati di rumah, dan tidak dikeluarkan dari hujratu Aisyah, dari kamar Aisyah. Sahabat masuk satu persatu. Yang dewasa nyolati sampai selesai. Undang anak-anak juga nyolati. Wanita juga masuk satu persatu menyolati Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Anak-anak wanita juga demikian, satu persatu menyolati Rasul alaihi salatu wasallam. Ini di antara sebab kenapa kemudian jenazah Rasul, ya, beliau wafat yaumul Isnin, kemudian dimakamkan yaumul Arba'a. Dimakamkan pada hari apa? Rabu. Karena sebab. Ya, di antaranya di dalam menyolati juga tidak seperti yang lainnya dalam menyolati. Ketika memandikan juga pernah terjadi khilaf. Jadi ketika mau memandikan, terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Bagaimana kita memandikan Rasul ini? Apakah kita lepas baju beliau? Apakah kita lepas baju beliau? Kama nujarrid mautana, sebagaimana kita melepaskan baju jenazah-jenazah yang lain. Karena yang wafat Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi mau melepas baju beliau tidak sampai hati. Dan terjadi khilaf di kalangan para sahabat, melepas atau tidak, sehingga tidak bisa langsung memandikan. Baik. Sampai ketika itu, ya ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, ya tiba-tiba para sahabat mengantuk. Ya, demikian dalam riwayat Sunan Nabi Daud seingat saya. Nah, dalam riwayat Abu Daud dalam Sunan Nabi Daud disebutkan ketika para sahabat berselisih, Allah Subhanahu wa taala menidurkan para sahabat semuanya. Terkantuk. Sampai dagu-dagu mereka menempel ke dada mereka masing-masing. Jadi betul-betul mengantuk seperti ini. Semuanya. Ya. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. Ya. Baik, dan tidak ada yang tahu siapa yang mengusapkan. Ya. Terdengar suara, mandikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berpakaian. Maka tidak ada lagi khilaf di kalangan para sahabat ketika itu. Mereka memandikan jenazah Rasul dalam keadaan beliau memakai apa? Pakaian beliau. Ya. Yang memandikan diantaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tanpa melepas baju beliau alaihi salatu wasalam. Adapun jenazah selain beliau semuanya dilepaskan. Kebiasaannya dari dilepaskan. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan, apakah kita melepas baju beliau sebagaimana kita melepas baju-baju jenazah? Ya. Ini dalil bahwasanya yang masyru' adalah dilepas apa? Baju. Naam. Jadi kembali kepada masalah kaum wanita menyolati jenazah, ya. Sebagaimana dulu di zaman Rasul alaihi salatu wasalam kaum wanita menyolati Rasul alaihi salatu wasalam, dan di dalam menyolati Rasul, ya, mereka salat satu persatu furada masuk ke rumah atau kamar Nabi alaihi salatu wasalam. Alhamdulillah rabbil alamin, ini akhir dari masalah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Qala Syekh Al-Alama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, hadza akhiru ma tayassara jam'uhu Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ini akhir dari apa yang mudah untuk kita kumpulkan. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.